Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin jamaah sholat maghrib di Masjid Darussalam Probolinggo, demikian juga para jamaah yang mengikuti kajian rutin di hari Selasa malam Rabu, rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar setia Radio Insani 102.2 FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kembali kita bersama duduk insyaallah taala akan membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu Riyadus Salihin. Kita telah membaca sebagian mukaddimah dari penulis kitab ini yang menerangkan bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga mewasiatkan kepada kita, oleh sebab itu jangan sampai kita ini terlalaikan karena jangan sampai kita ini terlalaikan dari ibadah karena tersibukkan dengan perkara-perkara yang lain, yakni segala perkara yang sekiranya bisa menjauhkan seseorang dari tujuan utama kehidupan, hendaklah dia tinggalkan. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga menerangkan bahwa orang yang paling pandai, orang yang paling berakal, dan orang paling sadar tentang hakikat kehidupan adalah orang-orang yang ahlu ibadah, yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah, zahiran wa batinan, baik ibadah zahir yang tampak atau ibadah yang tidak tampak. Kemudian juga selain orang-orang ahlu ibadah adalah orang-orang yang zuhud, yaitu orang-orang yang pandangannya senantiasa mencari sesuatu yang lebih dan jauh berharga dibandingkan kehidupan dunia yang fana. Itulah orang zuhud. Ini yang pandangannya adalah pandangan akhirat. Dia adalah penduduk akhirat yang melangkahkan kakinya di dunia. Itu orang zuhud. Ya, jadi pikirannya senantiasa bagaimana saya mempersiapkan bekal untuk akhirat, itu saja. Bukan bagaimana membangun istana di dunia. Oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya permisalan orang yang mencari kesuksesan dunia tanpa memikirkan kepentingan akhirat dan bahkan mengutamakan kepentingan dunia serta mengabaikan kepentingan akhirat, seperti orang yang membangun rumah di atas gelombang lautan. Ada enggak pemborong yang mampu di sini? Bangun rumah di atas gelombang lautan. Itu diibaratkan seperti itu. Kan berarti sesuatu yang sangat sia-sia. Ya. Jadi kehidupan dunia itu seperti itu. Siapa saja yang konsentrasi full, maksimal, ngepeng, getu, napa malih? Ngepeng, getu. Ya, napa malih? Hah? Kiyeng. Kayeng. Ya. Jadi siapa saja yang seperti itu mementingkan betul-betul kehidupan dunia, dia seperti membangun istana, membangun rumah di atas gelombang. Padahal namanya gelombang adalah sesuatu yang tidak tetap, pasti akan berlalu. Itu diibaratkan seperti itu. Maka sia-sia. Maka sungguh bahagia orang yang dia itu penduduk akhirat tapi jalan di dunia. Dia rumahnya betul yakin, saya rumah saya di akhirat. Di dunia ini hanya sekedar lewat, numpang cari bekal untuk nanti di kehidupan akhirat. Sehingga kita pernah diwasiati oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, Ar-Rabi Khulafa Rasyidin yang nomor 4. Beliau mengatakan irtahalatid dunya mudbiratan wartahalat al-akhiratu mukbilatan. Dunia itu semakin lama semakin menjauhi kita. Dunia itu semakin lama semakin menjauhi kita. Jadi ibaratnya seorang yang lahir di dunia itu adalah begitu lahir dia mulai berjalan, dia meninggalkan dunia dan dunia meninggalkan dia. Jadi masing-masing apa? Berjalan begini. Apa? Ngungkuri, ungkur-ungkuran. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ali, irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia itu pergi menjauhi kita. Jadi kita berjalan ke sana, dunianya berjalan ke sana. Jadi semakin lama semakin apa? Semakin jauh dan suatu saat nanti akan tiba saatnya berpisah. Kemudian beliau melanjutkan wasiatnya, wartahalatil akhiratu mukbilatan. Sementara akhirat itu datang mendekati kita. Jadi kita dan akhirat, kita lahir brojol, mak ceprot di dunia, nah ini dia berjalan terus, terus ini akhirat, ini kita mendekat, mendekat, mendekat, ya akhirnya ketemu, alias meninggal dunia. Makanya dalam kesempatan yang lain seorang ulama ya ditanya atau bertanya kepada seseorang, kam umruka, berapa umurmu? Kata orang tadi menjawab, 60 Pak Yai. Ya, 60 Pak. Ya Syekh, saya umur saya 60. Apa kata Syekh tadi? Oh, berarti kamu sejak 60 tahun yang lalu berjalan menuju Allah, menuju akhirat, dan sebentar lagi kamu akan sampai. Ini akhirat mendekati kita. Ini yang terkadang Masya Allah, semakin kita ini terlena dengan dunia, semakin sukses kehidupan, semakin lupa dengan dunia, kepinginnya macam-macam. Pokoknya naik pangkate wis munggah, gajine wis mundhak, omahe pun ageng, magrong-magrong, mobil wis akeh, nggih. Pekarangane sudah lebar. Terkadang orang itu sudah lupa kepada akhirat. Padahal akhirat ini mendekat terus. Maka wasiatnya sahabat Ali setelah beliau mengatakan dunia itu semakin menjauhi kita, kita akan berpisah, dan akhirat semakin mendekati kita, kita akan ketemu. Apa kata Imam Ali radhiyallahu taala anhu, sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan fa walikullin minhuma banun. Setiap dari dunia dan akhirat itu memiliki anak. Dunia punya anak. Panjenengan tahu ya anak itu gimana ya? Anak ngikuti ibunya, ya. Pokoknya ngetut itu namanya anak. Ibunya ke dapur, ikut ke dapur. Ibunya ke ruang tamu, ikut ke ruang tamu. Ibunya nyapu halaman, ikut nyapu halaman. Ibunya masak, ikut ngabiskan. Gitu. Ikut pokoknya dia. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, masing-masing dunia punya anak. Akhirat punya anak. Ya anak dunia itu yang ngetut ke dunia terus. Ditut ke terus, kemana saja dunia itu pergi, diikuti. Demikian juga anak akhirat. Anak akhirat itu adalah kemana saja akhirat ini ada, dia cari. Kata Ali bin Abi Thalib, fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian itu pengikut-pengikut dan anak-anak akhirat. Jangan kalian jadi anak-anak dunia. Inilah maka yang saya katakan tadi, orang ahlu ibadah, orang zuhud, itu penduduk akhirat yang masih jalan di bumi, di dunia. Ini mereka betul-betul menghabiskan waktunya, segala usahanya semata-mata mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam perkara yang mubah. Kalau yang wajib jelas, dia niat betul-betul karena Allah. Yang sunnah jelas, dia niatkan betul-betul karena Allah. Yang mubah demikian juga. Makannya dia, karena dia penduduk akhirat, dia makan itu untuk akhirat. Gimana itu? Tidur itu untuk akhirat. Jadi dia berniat dengan makan dia, dengan tidurnya dia, semata-mata untuk persiapan menuju akhirat. Supaya kuat, supados kiat anggene pun ngibadah. Ya, supaya kuat dalam beribadah. Itu. Makanya seorang ulama mengatakan, inni ahtasibu min naumati kama ahtasibu min qaumati. Sesungguhnya aku itu senantiasa mengharapkan pahala dari tidurku. Tidur kok mengharapkan pahala, ya. Sebagaimana aku mengharapkan pahala dari sholat malamku. Ini orang yang betul-betul berakal ini. Bagaimana segala sesuatu apa yang dia kerjakan betul-betul untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak seperti itu, betapa banyak waktu kita akan terbuang, tapi betapa sedikit keuntungan yang bisa kita dapatkan. Karena waktu itu kan modal ya. Nek prinsip ekonomi, modal sekecil mungkin, keuntungan sebesar-besarnya. Loh ini kita modalnya gede. Yang 20 tahun berarti modalnya 20 tahun. Sehari 24 jam. Kalau tidak kita gunakan modal ini, habis waktu kita. Ya, makanya nanti pentingnya akan kita bahas masalah niat. Penting sekali. Ya, bagaimana kita mengatur niat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Demikian. Jadi inilah kehidupan orang-orang ahlu ibadah. Sebagaimana diterangkan atau disarankan atau dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, bahwasanya orang yang paling sadar terhadap hakikat kehidupan dunia itu adalah orang yang ahlu ibadah dan orang yang zuhud. Kemudian tadi sahabat Ali melanjutkan wasiatnya. Setelah beliau mengatakan jadilah kalian dari anak-anak dan pengikut akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak atau pengikut dunia. Kemudian dia mengatakan, beliau mengatakan rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, al-yawma amalun wala hisab. Hari ini adalah hari untuk beramal dan tidak ada perhitungan. Ya, hari ini adalah hari untuk beramal dan belum ada hitung-hitungan. Wa ghadan, sementara besok di akhirat adalah hisabun wala amal. Adalah waktu untuk perhitungan dan tidak ada lagi kesempatan beramal. Apa arti kata-kata sahabat Ali radhiyallahu taala anhu ini? Artinya gunakan hidupmu sebelum matimu. Gunakan kesempatan hidup kita sebelum kita mati. Yakni apa saja yang bisa kita dapatkan, kita gunakan, kita capai untuk mempersiapkan kehidupan kita kelak di akhirat, kerjakan. Bekal, cari bekal. Ini sekilas ringkasan dari apa yang telah saya sampaikan atau telah disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan masih agak panjang mukaddimah beliau. Ya, beliau juga menukil sebuah ayat di dalam surat Yunus 24 yang intinya mengingatkan kita bahwasanya kehidupan dunia itu terlalu menakjubkan sehingga terkadang orang lalai, kemudian tiba-tiba seperti halnya tanaman yang malamnya bagus, sore masih bagus, ya sudah siap untuk dipanen besoknya, tiba-tiba malam diserang apa? Diserang badai, hama, angin topan, paginya seakan-akan tidak ada tanaman sama sekali. Demikian juga kita dalam kehidupan dunia. Semua apa yang kita cari, yang kita banggakan, jabatan yang kita peroleh, kekayaan yang kita kumpulkan, anak-anak yang menyenangkan hati kita, ya sawah ladang yang menyenangkan kita, semuanya akan kita tinggalkan. Yang ada di hadapan kita adalah amal saleh dan amal toleh. Yang ada di hadapan kita adalah perhitungan amalan. Yang ada di hadapan kita tinggal surga atau neraka. Itu saja. Ya, maka ini yang diperingatkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemudian beliau mengatakan, karena pentingnya hal itu, maka saya berusaha membantu saudara-saudara saya untuk mengarahkan jalan hidup mereka. Jalan hidup mereka dengan menunjukkan ayat-ayat Allah, dengan menunjukkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sebutkan oleh beliau ya bahwasanya beliau ingin ta'awun, kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan beliau ingin menjadi orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut berusaha menolong saudaranya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Demikian juga beliau ingin mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Jadi dia ingin mengamalkan hal ini. Ingin mendapatkan pertolongan dari Allah. Ingin mendapatkan pahala orang-orang yang mengamalkan kebaikan. Maka beliau kumpulkan dalam kitab Riyadu As-Salihin. InsyaAllah ta'ala kita akan bersama-sama membahas kitab Riyadu As-Salihin. Mulai dari pembahasan pertama pada kesempatan malam hari ini insyaAllah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, babu al-ikhlas wa ihdarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwalil barizati wal khafiyati. Ya, saya sarankan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ya, yang menghadiri pengajian ini, atau kaum muslimin dan muslimah yang mengikuti pengajian ini melalui Radio Insani, ya, untuk mendapatkan buku Riyadus Salihin. Kalaupun tidak secara lengkap, maka difotokopi sedikit demi sedikit. Ya, nanti insyaallah akan bermanfaat. Ya, sambil mendengarkan, sambil menulis, terjemahannya ini apa, faedahnya ini apa, atau ada apa yang perlu ditulis, ditulis. Nah, itu insyaallah nanti akan secara tidak terasa kita sudah belajar ilmu agama Allah plus sekaligus belajar bahasa Arab. Nah, gitu. Jadi ben boten napa ngebleng, biar tidak terlalu ngebleng, terlalu ngebleng. Ini bahasa Arab itu kosong sama sekali. Sebagai pengalaman pribadi saja, bahwasanya kita sebelum, terutama saya dalam hal ini, sebelum belajar bahasa Arab secara intensif, ya kerjanya, bukan kerjanya ya, dulu kita itu kalau ta'lim jenggoti ya. Jadi memberi harokat, ustadznya baca apa, kita langsung apa? Berusaha mengikuti. Kemudian apa yang dikatakan oleh ustadz itu dalam terjemahan kita tulis. Ya, tulis semampu kita. Ya, nanti dari situ insyaallah taala kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah dalam pemahaman dan juga kemudahan dari Allah dalam belajar bahasa Arab. Sehingga nanti tidak ada lagi komentar nek bahasa Arab niku angel. Siapa bilang bahasa Arab sulit? Ada yang merasa sulit bahasa Arab? Sekarang saya tanya, insya Allah bapak-bapak tahu dengan mudah. Coba, siapa yang belum pernah belajar bahasa Arab? Coba, nuwun sewu, ada enggak? Loh, semua sudah pernah belajar? Kalau begitu tak tunjuk loh. Sudah pernah belajar? Belum pernah? Sama sekali. Tapi saya akan tanya kosakata bahasa Arab. Ya, apa bahasa Arabnya masjid? Apa mas? Nuh, masya Allah toh. Tahu kan, masya Allah, berarti mudah toh sebetulnya. Apa bahasa Arabnya masjid? Masjid. Sebetulnya mudah. Ya. Insya Allah mudah pak. Jadi dengan terbiasa nanti akan semakin mudah, insya Allah taala. Baik. Bab pertama adalah bab al-ikhlasi wa ihdarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwalil barizati wal khafiyah. Bab tentang ikhlas wa ihdarin niyah dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal dalam seluruh bentuk amalan wal aqwali dan seluruh bentuk ucapan. Al-barizati wal-khafiyah. Al-barizah yang tampak, wal-khafiyah dan yang tidak tampak ya. Jadi bab ini membahas tentang bagaimana kita ikhlas mengatur niat dalam semua amalan yang tampak dan yang tidak tampak, dan dalam setiap ucapan yang tampak dan tidak tampak, yakni dalam segala bentuk ibadah dan juga perbuatan-perbuatan yang sifatnya mubah. Ya. Perbuatan-perbuatan yang sifatnya mubah, yang tidak ada kaitannya dengan dosa dan tidak ada kaitannya dengan siksa. Tapi kalau seorang bisa mengatur niat di dalam melakukan perbuatan mubah, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya insyaallah taala. Bab tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah an yuradu bil amali wajhallah ta'ala la ghairahu, yaitu seorang ikhlas itu adalah seorang ketika beramal hanya semata-mata mengharapkan wajah Allah, bukan yang lainnya. Itu ikhlas ya. Atau boleh juga dikatakan ifradullahi ta'ala fi at-ta'ah, mengesakan Allah, atau ifradul qasdi lillahi ta'ala fi at-ta'ah, memurnikan niat mencari ridha Allah dalam melakukan setiap ketaatan. Intinya apa? Nek ngibadah yang dicari itu adalah apa? Ridho Allah, bukan yang lainnya. Itu adalah ikhlas. Jadi dalam hal ini ikhlas itu ada yang diharapkan, ada yang diharapkan, yaitu siapa? Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dikerjakan adalah amalan ketaatan. mengerjakan amalan ketaatan yang dicari adalah siapa? Wajah Allah, ya. Jadi yang pertama ada yang diinginkan, yaitu Allah. Kemudian yang kedua, ketaatan yang dikerjakan. Yang dicari wajah Allah, bukan selain Allah, atau tanpa mengharap ridha Allah. Sama sekali, blank, gak ada niatan. Itu berarti bukan ikhlas. Yang kedua, ketaatan yang dikerjakan. Maka kalau seorang mengerjakan kemaksiatan, bisa gak ikhlas? Gak bisa. Makanya gak ada istilah garong budiman. Kalau budiman garong mungkin. Kalau garong dermawan, tidak ada. Kalau dermawan garong, biasa. Ya, misal ini, bukan nama ya, bukan nama orang. Ya, tidak ada pencuri, budiman, dan yang lain-lain tidak ada. Kenapa? Karena daerah pembicaraan masalah ikhlas adalah apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Jawa atau sebagian mubalig, sebagian ustadz, sebagian dai mengatakan nek sing jenenge ikhlas niku kaya dene wong tongkrong buang hajat bar niku wis ra nengok nengok lah niku leres napa mboten Pak Bu? Ikhlas itu seperti orang buang hajat katanya. Kalau sudah keluar, gak tengok-tengok, tinggal pergi sudah. Ini definisi dan contoh yang salah. Ya, makanya jangan diajarkan lagi. Okay. Salahnya di mana? Yang pertama, kalau namanya ikhlas, itu mengharap wajah Allah. Orang tongkrong gak mengharap apa-apa. Ya kan, makanya tadi enggak tengok-tengok, ya kan? Beda sekali. Itu. Kemudian yang kedua, orang ikhlas yang dikerjakan itu amal yang soleh, yang wangi, yang diharap-harapkan, ditunggu-tunggu. Sementara nek wong tongkrong itu adalah sesuatu yang berbau, sesuatu yang tidak dikehendaki, sesuatu yang kadang bahkan menimbulkan gangguan pada orang lain. Ya enggak bisa disamakan. Maka tidak benar kalau kita memberikan contoh sing jenenge ikhlas niku kaya dhewe wong tongkrong wis metu ora nengok nengok niku klentu. Ya, yang seperti ini apa? Salah. Ikhlas itu adalah mengharap wajah Allah dengan mengerjakan ketaatan. Dalam mengerjakan ketaatan. Lah niku ikhlas. Itu namanya ikhlas. Lawan dari ikhlas adalah mengharapkan selain Allah. Mengharapkan ridho selain Allah dalam ketaatan yang dia kerjakan. Contoh, sujud. Sujud itu sebuah ibadah yang sangat agung. Dia harusnya bersujud hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Fasjudu lillah. Ya, sujudlah kalian kepada Allah. La tasjudu lisamsi wala lil qamari wasjudu lillah. Ya, janganlah kalian bersujud kepada syams, matahari dan juga kepada bulan. Sujudlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau amartun nasa liyasjuda li ghairillahi la amartu azzaujata litasjuda li zaujiha. Seandainya lau kuntu amuran ahadan, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau kuntu amuran ahadan liyasjuda li ahadin, ya, la amartu zaujata litas juda li zaujiha. Seandainya aku boleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku boleh, berarti tidak boleh. seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain. Seandainya boleh, berarti tidak boleh. Niscaya aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Loh, ada apa itu? Karena haknya betul-betul sangat besar, ya. Sampai diceritakan hak seorang suami pada istrinya, laukanat bihi qurhatun falahisat hama adat haqqahu. Seandainya di tubuh suaminya itu ada koreng, blenyek, nanahan, napa meleh? Busuk, napa meleh? Bau, apalagi? Bonyok, apalagi? Ya, wis pokoke sak jelek-jeleknya koreng gitu ya. Maka kemudian istrinya itu menjilatinya. Ada enggak istri kita yang menjilati koreng kita? Enggak ada. Seandainya sampai istrinya menjilati yang semacam itu, maka istri itu tidak akan bisa menunaikan hak suami. Jadi hak suami itu besar sekali. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya aku boleh ada orang sujud kepada orang lain, aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Neng tidak boleh. Karena itu kesyirikan. Maka seorang yang sujud kepada selain Allah, namanya tidak ikhlas. Alias apa? Syirik. Menyembelih. Ya, sujud, kemudian apa? Menyembelih. Menyembelih itu adalah ibadah yang sangat agung. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Allah, wanhar, dan sembelihlah untuk Allah. Kalau ada orang nyembelih, ya, kemudian dia niatnya untuk selain Allah, maka itu tidak boleh. Ya. Walaupun kecil, Ustaz, walaupun kecil. Makanya ada satu riwayat yang mengatakan bahwa seorang masuk surga karena seekor lalat dan masuk neraka karena seekor lalat. Pripun iku ceritane? Pripun ceritane? Ada dua orang. Satu orang lewat di sebuah perkampungan akan masuk. Ketika akan masuk perkampungan itu ada penjaganya. Ketika seorang itu akan masuk, yang satu masuk, kemudian dikatakan, korib, ayo kamu cari hewan korban, korbankan sesuatu. Kata orang tadi, saya gak punya sesuatu untuk saya korbankan untuk yang bau reksa kampung ini, saya gak punya. Kata penjaganya, korib walau dubab gole olalr, berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya orang itu cari lalat, ya, ketangkep. Kemudian lalatnya disembelih di pintu gerbang itu. Pripun iku le nyembelih? Ambus pokoke. Mau dipites mboti apa? Akhirnya dia tujukan nyembelihnya dan mitesnya itu untuk siapa? Untuk sang penunggu kampung tadi, sing bau reksa. Akhirnya dia masuk ke dalam kampung tersebut, dibebaskan, tapi dia akhirnya masuk ke dalam neraka. Meninggal dan masuk ke dalam neraka. Sementara datang orang kedua, dipaksa, berkorban dulu kamu kalau ingin masuk. Oh, saya tidak punya yang untuk saya korbankan, saya tidak punya kambing, tidak punya sapi, tidak punya ayam. Kata penjaga tersebut, cari lalat, berkorbanlah meskipun hanya dengan seekor lalat. Maka orang tadi, ma kuntu liuqarriba li ahadin ghairallah. Afwan katanya, maaf, saya enggak akan pernah berkorban untuk selain Allah. Saya enggak akan pernah nyembelih untuk selain Allah. Akhirnya orang ini yang dibunuh dan masuk ke dalam surga. Itu loh. Jadi perkara nyembelih itu bukan satu perkara yang sangat sederhana. Harus betul-betul, karena ini ibadah, harus betul-betul ikhlas. Mengharapkan wajah Allah dalam masalah apa? Ikhlas. Dalam masalah menyembelih. Demikian juga sholat. Fasalli. Ya, sholatlah untuk Rabb kamu. Tidak boleh seorang sholat untuk selain Allah. Terkadang seseorang begitu tahu bahwasanya dirinya diperhatikan, didengarkan, disimak, maka sholatnya akan menjadi semakin apa? Bagus. Tenang, tumaknina. Tadinya bacaannya mau ina atoina. Begitu tahu ada yang ikut, langsung alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ganti surat Al-Baqarah. Masya Allah. Seperti itu. Ya, dia hias-hiasi salatnya untuk selain Allah, ini tidak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, berkurbanku atau menyembelihku atau hajiku, ya, kemudian hidupku dan matiku, semuanya adalah untuk Allah. Jadi inilah ikhlas, ya, kita betul-betul semata-mata beribadah hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ikhlas itu adalah salah satu syarat diterimanya amalan, ya. Salah satu syarat diterimanya amalan. Syarat diterimanya amalan itu ada empat. Ada berapa? Empat. Kok bukan dua, Ustaz? Ya, ditambah sekarang ilmunya. Biasanya berapa? Dua. Sekarang ditambah, ada ilmu baru. Niku fungsinya apa? Ngaji. Ya, semakin hari semakin tambah ilmu dan semakin tambah amalan. Apa saja syaratnya? Syarat diterimanya amalan ada empat. Yang dua itu syarat sahnya. Yang kedua, yang dua lainnya adalah syarat kesempurnaan. Ya. Jadi yang pertama adalah syarat sah. Yang kedua, satu dan dua itu syarat sah. Yang tiga dan empat syarat sempurna. Sah dan sempurna. Apa saja syarat sahnya amalan? Syarat sahnya amalan ada dua. Ya, syarat sahnya amalan ada dua. Yaitu, yang pertama ikhlas. Yang kedua, as-sawab atau mutaba'ah. Sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat sahnya sebuah amalan. Kalau ada amalan kok tidak sesuai dengan dua syarat ini, atau salah satunya tidak ada, maka amalan itu tidak akan diterima. Tidak akan sah. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Fudail bin Iyad. Apa Al-Fudail bin Iyad katakan? Beliau mengatakan, sudah Isa? Masih 10 menit? Lama sekali. Ya, sebagaimana beliau katakan, saya ulangi ya, syarat amalan itu ada berapa? Empat. Yang dua adalah syarat sahnya. Yang dua lagi syarat sempurnanya. Sekarang kita bahas masalah apa? Syarat sah. Yaitu apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Salah satu dari dua syarat ini hilang, amalan tidak diterima oleh Allah. Tidak sah. Ya, misal seorang beramal tidak ikhlas, ya, walaupun sudah benar cara beramal, berarti tidak diterima. Atau sebaliknya, ikhlasnya ngepol, tapi tidak sesuai dengan apa? Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti tidak diterima. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaba falam yuqbal. Satu amalan itu kalau ikhlas tapi tidak benar, maka tidak akan diterima. Ikhlas tapi tidak benar, yakni tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan diterima oleh Allah. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisa falam yuqbal. Demikian pula sebaliknya. Kalau amalan itu benar dan bagus, tapi ternyata tidak ikhlas, maka juga tidak diterima. Lutus pripun Pak Imam. Terus bagaimana caranya? Kata beliau, hatta yakuna khalison wasoaba. Sampai amalan itu benar-benar ikhlas dan benar-benar benar. Benar-benar benar. Ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang takbir. Ikhlas dia takbirnya, Allahu Akbar. Akan tetapi ternyata apa? Gerakan tangannya. Wah. Ini ya. Ini tidak ada contohkan, maka takbirnya ini tidak terima. Cara takbir yang seperti ini tidak diterima. Ya, demikian. Orang sholat ikhlas. Neng pertama kali berdiri langsung assalamualaikum. Assalamualaikum. Attahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Mulai dari salam kemudian apa? Naik. Terakhir Allahu akbar. Astagfirullah. Ini enggak diterima meskipun ikhlasnya bukan kepalang. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sebaliknya. Ya, orang sudah bertepatan betul dengan benar sesuai dengan petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata tidak ikhlas, maka amalan juga tersebut tidak diterima. Ini syarat sahnya amalan. Adapun syarat sempurnanya amalan ada berapa? Dua. Yang pertama adalah al-akhdhu bil quwwah. Al-akhdhu bil quwwah. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Wal yang kedua musaraah dan segera. Ya. Sungguh-sungguh dan apa? Segera. Sungguh-sungguh itu artinya apa? Tenanan. Le nglakoni niku napa? Tenanan, ora kok karo gelewean. Ya. Ngaminkan orang membaca Al-Fatihah gelewean. Mengikuti suara pesawat terbang. Amin. Enggak boleh. Gue main-main begitu. Ya, apalagi kalau kita kadang dulu waktu masih kecil, ya, waktu masih kecil ngaminkan orang setelah sholat rawuh, amin. Nah, ini mainan. Kalau kita minta pada Allah yang serius. Kalau sholat yang serius, ampun gelowean. Allahu Akbar. Plura, plire. Iki sarunge nang ngarepe merek apa ya, ngoten niku. Ya. Ini gelewehan namanya. Gerak, ya, main jenggot, ya, main telinga, bahkan terkadang napa? Ini gelewehan ini namanya. Salat kok gelewehan. Salat niku sing tenanan, ya, misalnya begitu. Ya, demikian juga musaraah. Musaraah segera artinya apa? Tidak malas-malasan. Jangan tunda-tunda ibadah jika sudah tiba waktunya. Barangkali ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.